395 As-Saniyah Adnahu. Dari Silatul Amri saja ya, ada yang muskilah di Silatul Amri, insyaallah tidak ada. Kewajiban antum cuma menghafal saja. Lil ijab contohnya ini, lil nadab contohnya ini, lil ibahah contohnya ini, lil irsyad, lil tahdid, lil tahsir semuanya. Dah. Sedangkan yang ini Sighatul Amri Haqiqatun fil Wujub, ini perkataan Imam Bedawi dan mazhab jumhur. Sekarang, tadi kan ada 16 makna daripada al-amru. 16 makna. Apakah al-amru itu haqiqatun fi kullin minha? Kalau dalam bahas dalam kaidah itu ada seperti misalkan al-aslu fil kalam, ini yang sudah saya sampaikan dulu ya. Al-aslu fil kalam al haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah, kalau kita terjemahkan bebasnya, yang boleh kita pegang dari perkataan itu yang benar saja, yang haqiqah saja. Kalau yang majasnya, yang sindiran itu tidak bisa dipegang, karena sindiran itu punya makna banyak kan? Yang haqiqah yang punya makna jelas, nah itu yang maknanya ya, makna haqiqah. Ini kaidah pertama. Kaidah yang lain, al-ishtirak. Al-ishtirak khilaful asli. Al-ishtirak khilaful asli, kaidah juga ya. Di ilmu kalam. Ishtirak khilaful asli, aslinya ini. Ada lagi al-majaz. Semuanya habis. Khilaful asli. Al-majaz khilaful asli. Terakhir al-majaz khilaful asli. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-ishtirak khilaful asli. Al-majaz khilaful asli. Maknanya kesimpulannya adalah al-haqiqatu fil kalam itu cuma satu. Satu saja, tidak boleh lebih. Oke. Kalau al-amru punya 16 makna, yang hakikatnya cuma satu saja. Alamat dari jumhur. Oke. Sekarang dari 16 makna yang ada, as-saniyah, kalau kita buat pertanyaannya, hal al-amru, halil amru haqiqatun fil wujubi faqat au fil nadabi faqat au, seperti itulah dia. Fafihi mazahid kathira. As-saniyatu annahu haqiqatun fil wujubi majazun fil baqi. Nah, haqiqatun fil wujub, dia punya 16 makna. Yang satu tadi lil ijab, yaitunya lil wujub kan? Haqiqatun fil wujub, dan yang 15-nya adalah majaz. Haqiqatun fil wujub, yang 16 ke bawah adalah majaz, tidak dipakai. Haqiqatun fil wujub dan ibaratnya adalah majaz. Nah, nanti kalau antum menemukan ada perintah misalkan kulu washrabu, berarti kulu ini di sini kan nadab. Kenapa di sini katakan sunat? Berarti kalau di sunat berarti tidak la yu'mal atau la yu'mal al-amru ala haqiqatihi. Karena al-haqiqah kan fil wujub. Ini nadab. Dikatakan al-amru haqiqatun fil wujub, dan terkadang boleh kita pakaikan kepada majaz kalau ada qarinah ataupun ada dalil. Yang jelas sekarang al-mazhab al-awwal, al-amru haqiqatun fil wujub majazun fil baqi. Ini mazhabnya Imam Abu Al-Baydawi, jumhurul mutakallimin, jumhurul usuliyin mengatakan seperti ini. Wujubun haqiqatun fil wujub majazun fil baqi. Mazhab kedua, waqala Abu Hashim innahu linnadab. Linnadab, sunat. Tidak wajib. Kenapa linnadab? Karena al-amru itu terkadang datang ke dalam bentuk wujub. Ya kan? Terkadang dia datang dalam bentuk linnadab. Maka tidak mungkin kita pakai untuk keduanya, karena hakikat itu hanya satu saja. Al-hakikat wahid saja. Kalau kita katakan hakikatun fil wujub majaz ya fil nadab, majaz itu tidak boleh, khilaf al-asli. Kalau kita katakan mahqiqatun fin nadar, majazun fil wujud. Itu juga tidak mungkin. Nah, dia mencari istiraknya, persamaan antara wujud dan nadab itu apa? Sama-sama talabul fi'li. Talabul fi'li fil wujud, talabul fi'li ma'a man'i tarki, tidak boleh ditinggalkan. Talabul fi'li fil nadab itu talabul fi'li ma'a jawazi tarki. Nah, persamaannya adalah sama-sama talabul fi'li. Oleh karena itu dia mengatakan lin nadab saja, tidak usah lil wujud. Oke. Wa qila lil ibahah. Yang ketiga, mazhab ketiga ini lil ibahah. Dia mengambil contoh nanti dalam ayat yang lain. Misalkan kulu washrabu itu kan semuanya lil ibahah. Ya. Tidak mungkin kita mengatakan itu lil wujud. Wa qila mushtarakun bainal wujubi wan nadab. Ma ma'nal mushtarak? Nah, ini yang khilaf dengan berbeda dengan yang pendapat yang ini. Tadi ulama mengatakan bahwa al-aslu fil kalam al-haqiqah, al-ishtirak khilaful asli, al-majaz khilaful asli. Jadi hakikat itu cuma satu. Dia mengatakan haqiqatun fi mushtarakin, mushtarak baina al-wujub wa nadab. Jadi dia menganggap dua hakikat fil amri itu. Hakikatnya ada dua, wujub dan nadab. Berarti dua, tidak satu. Terkadang wujud, terkadang nadab. Kadang wujud, kadang nadab. Berarti dua kan? Mushtarakun baina al-wujub wa nadab. Itu mazhab yang keempat. Wa qila lil qadril mushtarak bainahuma. Apa beda mushtarak dengan qadril mushtarak? Apa beda dengan beda qadril mushtarak dengan mushtarak? Yang qadul mustarab ini dia tidak ingin mengatakan bahwa hakikatun tu fi itsnain. La budda an yakuna fil wahid. Tapi kalau kita katakan fil wahid, fil wujubi faqat. Nadab banyak juga. Fil nadabi faqat al wujub katsir. Oke. Okay? Oleh karena itu kita mesti mencari makna yang bisa mempertemukan antara dua ini, wujub dan nadab. Makna yang bisa mempertemukan antara wujub dan nadab. Nah, itu yang disebut dengan al-qadrul mustarab. Al-qadrul mustarab bainal wujubi wan nadab. Kalau mustarabun bainal wujubi wan nadab, maknanya terkadang wujub, terkadang nadab. Ya. Tapi al-qadrul mustarab dia mencari titik temu atau makna yang satu makna yang mempertemukan wujub dan nadab. Makna itu adalah talabul fi'li. Jadi, antum tulis di situ al-qadrul mustarab bainahuma wa huwa talabul fi'li. Persamaan antara wujud dan nadab itu adalah sama-sama diminta. Sama-sama ada permintaan. Permintaan untuk mengerjakan, sama-sama ada perintah. Itu yang kelima. Mazhab yang keenam, wa qila li ahadihima. Li ahadihima kembali kepada li ahadihima lil wujubi wan nadab. Dari keduanya, salah satu daripada wujud dan nadab. Dia juga tidak ingin mengatakan dua, tapi satu saja. Satu itu yang mana? Immal wujub wa immal nadab, tapi satu saja. Sehingga dia mengatakan li ahadihima wala na'rifuhu. Nah, karena terkadang wujub, terkadang nadab. Jadi kita tidak tahu mana yang hakikahnya. Li ahadihima wala na'rifuhu wa huwa qaulul hujjah. Wa mal hujjah? Hujjah ini apa? Hujjatul Islam. Siapa hujjatul Islam? Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Wa qila mushtarakun bainas salasah. Mushtarakun bainas salasah ini bukan qadul mushtarak, tapi mushtarakun bainas salasah. Terkadang wujub, terkadang nadab, terkadang ibahah. Jadi dia haqiqatun fi hadhihi salasah. Oke. Wa qila bainal khamsah. Bainal khamsah yakni ada dua ihtimal. Khomsah ini khomsah apa? Ada yang mengatakan bainal khomsah ini, tadi kan kita mempelajari ada 16 makna daripada siratil amri. 16 makna daripada siratil amri. Jadi dia mengatakan bainal khomsah minal awal. Wujub, nadab, ibahah, terus irsyad dan tahdid. 5 makna ini bainal khomsah. Ada yang mengatakan bainal khamsah itu bukan dari lima itu, tapi lima min ahkam syar'iyah. Apa ahkam syar'iyah? Al-ahkam fi syari'ah. Wujub, nadab, mubahah, makruh dan haram. Nah, Dia katakan bainul khamsah itu dari yang lima ini. Jadi ada dua mazhab yang bainul khamsah. Mazhab yang pertama al-khamsah al-awail, yaitu wujub, nadab, ibahah, irsyad dan tahdid. Al-khamsah al-sani al-wujub, nadab, al-ibahah, wa takrim, wa haram, wa makruh, wa tahrim, wa haram. Dua mazhab. Okay? Itu khilaful ulama fi haqiqatil amri. Nah, antum mau baca syarahan atau cukup yang tadi saja? Khilaful amri haqiqatil wujub ini semuanya perbincangan berdasarkan aslu fi khilafil kalam al-haqiqah. Kemudian yang tiga itu. Tapi istirab khilaful asli, majaz khilaful asli. Ini tidak semua ulama sepakat. Tapi kalau yang ini semua ulama sepakat. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Istirab fil majaz. Maknanya ada mazhab yang kelima tadi mengatakan mustarakun baina huma. Berarti kan istirab. Khilaful asli berarti kan? Nah, ulama yang mazhab kelima ini tidak sepakat dengan kaidah ini. Mazhab ke-6. Mazhab ke-7, mustarakun baina salasah dia katakan. Mustarakun baina salasah. Artinya mustarakun baina salasah berarti mustarak juga. Dia berarti khilaful asli. Berarti dia tidak setuju dengan kaidah ini. Kaidah ini disepakati oleh banyak ulama, tapi kaidah yang awal ini muttafaq alaihi ulama. Oke. Okay? Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Nah, bedanya nanti khilafnya adalah yang haqiqah itu yang mana? Itu dia. Jadi yang dibincangkan berdasarkan yang tiga ini. Aslu fil kalam al-haqiqah. Sebenarnya kaidah ini dari awal tidak disebutkan, tapi nanti dalam hujjah, dalam istidlalnya kita akan temukan ini. Nah, supaya kita dapat gambaran, kita sebutkan dari awal. Oke. Okay? Supaya kita dapat gambaran, makanya saya sebutkan dari awal. Selesai. Coba kira-kira antum butuh kita baca syarahan ini? Memerlukan? Syarahannya itu juga tadi. Khilaf sebenarnya 8 mazhab terdapat di dalam ini, tidak ada alasan. Dia tidak sebutkan alasan, dia cuma sebutkan itu saja. Saya baca sedikit, tapi coba antum baca dulu. Coba saya beri waktu 2 menit untuk membaca halaman 396. Kalau dia tidak paham nanti baru tanya. Kalau antum paham saya anggap setelahnya paham semua. Empat menit sampai 397, dua halaman. Itu semua yang Anda sampaikan tadi juga. Paham? Sudah. Hah? Coba baca dulu. Nanti kalau antum tidak paham, kemungkinan di rumah antum ketika belajar sulit juga. Tapi kalau antum setelah mendengar syarahan Anda tadi, antum baca sendiri langsung paham, nah itu baru oke. Sebab bahasanya dia kan beda. Bahasanya di sini bahasanya susah, pakai mantik. Kalau tadi bahasanya bahasa Indonesia. Beda. Nah, coba. Dia akan lebih rumit nanti di dalam dalil. Ana yakin antum akan langsung paham saja. Dan hanya sekedar pembagian mazhab saja. Dalil setelah ini baru kita akan baca syarahan. Kita baca matan, kita baca syarahan. Oke, 397 oke juga. Dan waktu habis. Ada yang tidak paham? 396, 397. Cak, boleh terlalu dulu. Yang al-wujud wal-wa'il wa'ambisar. Itu baru. Tadi anda mau tanya, kalau semua memegang paham, anda akan tanya itu. Paham, akan tanya. Anda tanya, ma'ana bil-wa'i bisyar'i. Yang lain paham semua? Yang dia kata ada dua mazhab. Oke, yang lain semua paham? Ma makna bil wad'i wa syar'i? Al wujub itu bil wad'i wa syar'i, apa? Ayo, tafadhal Ustaz. Syar'i wujub itu syara'. Bil wad'i? Sebenarnya itu hukum akal. Hukum akal? Tafadhal Ustaz. Pencipta manusia. Itu kalau hukum wad'i taklifi dalam makna takrif hukum. Tapi wad'i di sini lain. Apa? Sekarang seperti ini. Aqimus salata. Semua orang sepakat itu hakikatun fil wujub. Tapi apakah wujub ini kita dapatkan fil wad'i atau fil syar'i? Bil syar'i. Bil wad'i maknanya yudu'u min haisul lughah. Oh. Secara lughah fi'il amar itu untuk wujub, itu maknanya bil wad'i. Okay? Dalam lughah Arabiyah, kalau ada fi'il amar maknanya lil wujub, itu bil wad'i. Bil syar'i apa? Hukum salat itu hukum syariat. Kewajiban syariat itu Allah yang menetapkan. Bukan lughah, bukan akal, bukan ini. Itu maknanya bil syar'i. Oke. Okay. Yudha'u bil wa huwa kaunuhu bil wad'i, naqluhu bil burhan, tsumma ittarahu annahu bi syar'i. Kedua. Fihi mazhaban, apakah dengan wad'i atau bi syar'i kewajiban dalam lughah dalam al-amru itu? Fihi mazhaban, dua mazhab. Terus yang lain, ada yang masalah muskilah? Semua oke? Saya masih punya satu pertanyaan lagi. Pertanyaan tadi sudah ditanyakan oleh Ustaz ini. Pertanyaan lagi, wa liqa'ilin an yaqula, ma ma'nahu sampai akhir paragraf itu. Akhir paragraf itu. Wa liqa'ilin an yaqula qad jazima al-imam Imam Fakhrur Razi fil mahsuli wal muntakhab fi asna' al-ishtiraki bi anna al-madi mushtarakun bainal khabari wal du'a'i nahwa ghafara Allahu li Zaidin. Falima ju'ilal madiyu haqiqatan fid du'a'i wa lam yaj'al amra haqiqatan fihi. Faham? Kalau ada fi'il madi seperti ghafara, maknanya apa? Immal khabar, Allah telah mengampuni dosa sekulan. Atau juga doa ghafarallahu zambak, maknanya semoga Allah ampuni dosa kamu. Madi kan? Sekarang kalau dalam bentuk fi'il amar, ighfir, Allahumma ghfir. Kenapa tidak dijadikan Allahumma ghfir itu hakikatan fi du'a? Maknanya, kenapa tidak dijadikan al-amru itu hakikatan fi du'a seperti ighfir? Kenapa malah dijadikan dia hakikatan fil wujub? Itu dia, pertanyaan seperti tadi. Ini waliqa'ilin an yaqul, ini catatan dari Imam Isnawi hanya sekedar untuk memberikan membuka wacana kita, otak kita bahwa tidak selalu fil wujub, itu maknanya. Oke. Okay. Asani hakikatan fil nadab. Contoh sahibul mazhabnya siapa? Menjelas di situ. As-salis hakikatan fil ibahah wal aslu adamu talabi. Wal aslu adamu talab, apa makna? Apa makna wal aslu adamu talab? Makna pada ibahah. Ibahah. Adamu talab bahaya itu suatu perlakuan yang tidak perlu buat secara wajib saya katakan. Kalau buat dapat pahala. Mungkin pun tak itu. Ibahah. Ibahah. Ada mutlak. Kenapa ibahah dapat pahala? Sebenarnya tidak. Betul ibahah dapat pahala? Khilaf dengan ulama al-Juhuriyun wal Akhirin. Al aslu adamu talab. Tidak ada permintaan. Ada permintaannya, ya mubah saja, mau kerjakan boleh, mau tak kerjakan boleh. Mubah. Kalau an-nadab ada permintaan. Nah, baru itu yang diberi pahala. Ibahah tidak ada pahala. La yusabu alaihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. So, ibahah. Karena memang mukhayyar, kita boleh memilih. Nah, ibahah itu adalah aslu al-wal aslu fihi adamu talab. Tidak ada permintaan sama sekali. Wal aslu ini seperti tidak pernah Allah minta. Allah larang juga tidak, maka dia ibahah, ya. Arabiyah mushtarakun bainal wujubi wan adab, yang saya sebutkan tadi. Mushtarak berarti dia punya dua hakikat, immal wujub wa imman nadab. Wal khamis annahu haqiqatun fil qadril mushtarak. Al qadrul mushtarak berarti satu saja. apa dia qadul mustarab wahwa at-talab. At-talab sama-sama ada permintaan. Wa fil musta'ib lil qayrawani ni ulamanya as-sadis haqiqatun fi ahadihima au al-wujub wan nadab. Tapi kita tidak tahu mana yang hakikah itu. Immal wujub imman nadab katanya, oleh karena itu dia mengatakan la na'rifuhu. Ini dinukil dari Imam Al-Ghazali. Yang selanjutnya. Antara Rabi' dan Khamis? Tadi terlambat. Qadul mustarab itu bedanya. Bedanya qadul mustarab. Dia dapat tentukan apa itu wajib ataupun sunnah. 4 dengan 5 ya. Saya ulang nih, saya lebih fokus ya. Al-wujub wa nadab. Sebenarnya dia nak di sini. Sini apa sini? Al-wujub an-nadab. Terkadang dia wujub, terkadang nadab. Yang mengatakan mustarak bainal wujub wan nadab, jadi hakikatun itu khalis, habis khalis. Hakikatun fil isnain. Okay. Jadi al-amru itu hakikatnya di mana? Hakik al-amru hakikatun fil wujub wan nadab. Itu jawabannya. Kalau menurut yang mustarab. Al-qadrul mustarab ini dia tidak mau menjadikan wujub dan hakikatun itu fi isnain. Hakikatun itu mesti satu saja. Di sini saja atau di sini saja. Tapi kalau kita katakan di sini hakikatun, di sini majaz. Dan majaz itu tidak boleh dalam kalam. Kalau al-majaz ini khilaful asli fil kalam, sementara fin nadab ini banyak syariat. Fi'lil amri itu banyak sekali dalam hukum nadab. Tidak mungkin itu kita kesampingkan, ya kan? Kalau memang fin nadab itu banyak, fil wujub banyak, maka kita harus cari titik tengah antara wujub dan nadab. Yang bisa mempertemukan antara wujub dan nadab. Wujub apa? Makna wujub fi usulil fiqh. Salah satu. Talabul fi'li? Talaban jaziman. Ada? Talabul fi'li, talaban jaziman. An-nadab? Talabul fi'li, talaban ghairu jazim. Jadi persamaannya apa? Sama-sama talabul fi'li. Nah itu maka dia katakan al-qadrul mustarak bainan wujubi wa nadab keadanya talab. Okay? Jadi hakikatun fil amri menurut pendapat yang kelimanya apa? At-talab. Bukan wujub, bukan ada peti at-talab. Al-qadrul mustarak bainahuma. Yang keenam hakikatun fi ahadihima, yang ketujuh mustarakun bainas salasa, yang kedelapan mustarakun bainal khamsa. Ahaduhuma makna dari khamsa itu adalah hukum yang lima. Al-awal dari awal sampai at-tahdid. Yang kedua an yakunal murad bil ahkam al-khamsa itu adalah ahkam fi syariah, wujub, nadab, mubah, makruh dan tahrim. Haram, tahrim itu dia. Sampai di situ sudah habis makna daripada pembagian mazhab yang ada di dalam Siwatul Amri Hakik. Ada anu belum sampaikan ya, dalam nasi itu ada lana, ada kulna, ada qala, kulna, qala, kulna, lana, qila, sudah. Sudah tahu. Sejak tahun satu pun belum tahu. Tahun awal qala, qala al-imam al-baydawi, qala, qala al-imam baydawi, lana adillatu al-imam al-baydawi. Tuh, lana adillatul imam al-baydawi. Kalau qala, qala al-imam baydawi. Kalau kulna, kalau lana ya, lana itu dalil imam baydawi. Qila, qila itu adalah bantahan atau i'tirad daripada khosam ataupun orang yang berbeda pendapat dengan Imam Baydawi. I'tirad dari khosam. Atau juga qila bermakna mazhabun akhar. Qila juga bermakna mazhabun akhar. Qila sudah sampai tadi, qala sudah, lana qila. Qila itu adalah bantahan ataupun mazhab yang lain. Qulna. Qulna ini adalah jawaban dari Imam Baidawi terhadap bantahan orang lain. Ataupun jawaban dari Imam Baidawi terhadap mazhab-mazhab yang ada. Imam Baidawi ingin membantahnya dengan menggunakan kata-kata qulna. Dari awal yang ada baru dua saja. Apa yang ada dari awal? Qala dan qila. Qala dan qila. Oke. Okay. Qala qila qulna lana qulna.